your hands up everybody for Randy Rumengan Remix. Boy yang orang mau Remix. Diseku Remix. Aku tante, DJ Alberto Remix. Thank you. Mr. Semantic by Nevenant Lake.